Ayo silakan Bu, Bu Ibu mau beli apa nih Bu Ibu? Ayo silakan yuk. Mas, saya tuh lagi cari sikat gigi. Sikat giginya harus bisa bersihin gigi depan, ya? Gigi belakang, sela-sela, pokoknya semua sisi gigi. Oh, gampang, Ibu. Nah, terus ya Mas ya, desain sikat giginya tuh harus bagus. Pokoknya enggak norak, harus beda sama sikat gigi yang lainnya, Mas. Dan satu lagi Mas, harganya harus terjangkau. Iya, setuju itu Mas. Buat ibu-ibu yang banyak mau, ada yang baru dari Ciptaden. Sikat gigi Ciptaden Diamond Clean. Hanya Rp3.000 plus 3 aksi bersih. Mulai dari membersihkan permukaan gigi, membersihkan sela-sela gigi, dan bulu sikatnya lembut untuk gusi. Desain sikatnya pun mewah, berbentuk diamond. Mas, aku mau diamondnya 4 ya, Mas. Aku mau 5 ya, Mas. Semua Mas aku beli semua. Pokoknya Mas bilang ada stok semuanya aja ya, Mas. Di pabriknya juga aku beli, Mas. Dibeli di mana, beli di mana. Pokoknya saya pengusin ya, Mas. Siapin buat saya. Baru, sikat gigi Ciptaden Diamond Clean. 3 aksi bersih hanya Rp3.000.